السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan pelaksana tim terjemah Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir, yang berada di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasannya haji itu telah ditentukan waktunya. Sebelum datangnya Islam, syariat haji ini dilakukan yang dikenal pertama sekali bermula pada Ramadan. Bulan Ramadan, Syawal, Zulkaadah dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Akan tetapi kewajiban melaksanakan ibadah haji berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini yang pertama sekali yang harus dilakukan bagi seorang mukmin dan muslim adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah haji tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, kita jauhilah yang namanya rafas. Rafas berarti menyangkut masalah lidah. Karena orang ibadah haji yang diungkapkan Syekh Mutawalli Sya'rawi pada ayat sebelumnya, bahwasannya haji itu dilakukan dengan niat yang bersih, dengan harta yang halal. Yang ketiga, perlu diketahui bahwasannya ibadah haji ini adalah untuk menghapus dosa hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bertanya, bagaimana dengan orang yang lain? Maka persiapannya orang ibadah haji itu sebelum dia berangkat meminta maaf kepada sanak saudara, kaum kerabat, handai tolan dan sebagainya. Moga dia dengan nilai tulus ikhlas melakukan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah hajjul mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh haji yang mabrur ini, dia harus menjauhi yang namanya rafas. Rafas ini termasuk daripada orang berhubungan jenis kelamin. Jadi selama dalam melakukan ibadah haji, berhubungan antara intim suami istri ditegangkan dulu. Atau dalam artian tidak ada hubungan biologis antara suami istri dalam melakukan ibadah haji. Setelah menanggalkan kain ihram, melakukan haji, silahkan. Itu menurut sebagian daripada ulama. Kemudian, ibadah haji ini, orang yang mendapatkan haji yang mabrur, dia harus menjauhi yang namanya fusuk. fusuk, yaitu sesuatu yang diharamkan Allah kapan saja. Berbeda dengan rofas. Yang terakhir ini diperbolehkan di luar pelaksanaan ibadah haji. Maka seakan-akan Allah ini menginginkan kepada hambanya untuk tidak melakukan kefasikan di tanah haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan, kezaliman, niscaya kami rasakan kepada sebagian siksaan yang pedih. Oleh karenanya, di sini merupakan teguran bagi kita untuk kita menjauhi namanya fusuk, perbuatan-perbuatan, agar kita jangan haji kita itu terganggu. Contohnya, orang ibadah haji melihat orang yang enggak senang, kita caci maki, otomatis ibadah haji kita ini batal. Banyak mungkin ya dalam masalah ini nanti dapat kita kembangkan Syekhul Hujjat di sini, Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Hanafi Ismail, Syekhul Hujjat ya. Yang terakhir sekali, orang yang mendapatkan gelar haji ini jangan bertengkar gitu ya kan. Memang sangat sangat sulit nih Ustaz ya. Di maktab itu satu kamarnya 7, kamar mandinya 1. Bagaimana orang ya? Jadi antri untuk melakukan ibadah haji ini. Kadang-kadang kawan ini lama kali di kamar mandi. Awak entak sosak dulu ya kan, tak buang air besar dan sebagainya. Ini yang harus dicamkan orang yang haji memang betul-betul pertengkaran, perbuatan fusuk, menghina orang, berbuat kezaliman harus memang dihindari. Nah, dalam kesempatan kita kali ini dihadirkan oleh Syekhul Hujjaj, Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Hanafi dapat mengembangkan dari ayat 197 dari surah Al-Baqarah. Kami silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Masyaallah, ini ayat yang sangat pas sekali untuk membahas tentang permasalahan haji, dan selalu dibicarakan ketika membicarakan masalah haji, selalu pembahasan yang dibahas adalah ayat 197 dari surah Al-Baqarah ini. Nah, saya ingin menambahkan bahwa di dalam kitab karangan Al-Imam An-Nawawi, bahwa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 syarat apabila seseorang itu ingin mencapai haji yang mabrur. Yang pertama adalah an la yukhalitahu dhambun, agar di dalam pelaksanaan ibadah haji itu tidak dilaksanakan sesuatu dosa. Maksudnya di sini dosa yang disengaja, dalam artian dosa yang disebutkan di sini fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj gitu. Jadi tapi ada ini Ustaz yang hal menarik. Kalau katanya Ustaz, kalau di Indonesianya ini suka murutnya itu ceritain orang di sana, apa yang ceritain orang juga katanya gitu kan. Terus kalau di sini suka maki orang katanya, di sana tercetus itu tanpa sengaja dia suka maki orang. Jadi kaitan ini kayak mana, apa bisa disebutkan haji dia haji mabrur, udah motong kambing, udahlah katanya habis lah kan gitu. Iya tentu itu tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa dia harus menjaga dirinya itu semaksimal mungkin agar tidak melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Jangan lepas kontrol ya. Jangan lepas kontrol. Tentu ini adalah tanah haram dan orang yang masuk di situ adalah orang-orang mulia karena tempat itu adalah tempat yang mulia. Jadi seseorang hamba Allah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah itu harus menjaga sikapnya. Bukan hanya sikapnya tapi sampai kepada hatinya. Jadi kalau kita lihat fala rafatha wala fusuqa wala jidal, ini termasuk af'al qalbiyah juga, perbuatan hati. Baik, yang kedua, ayar ji'a khairum mimma qablah. Dia hendaklah kembali ke tanah air itu lebih baik daripada dia sebelum berangkat. Yeah. Artinya apa? Bahwa sebelum dia berangkat, mungkin dia belum berjilbab, belum berbusana muslimah. Ketelah kembali daripada haji, hendaklah dia berbusana muslimah, menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga keluarganya lebih perhatian. Kalau dia yang seorang ayah, dia tidak perhatian atau kurang perhatian terhadap anaknya, hendaklah dia memperhatikan anak dan keluarganya. Begitu. Nah, yang ketiga, alla ya'uda ma'siyatan atau alla yu'awida ma'siyatan qablah, artinya tidak mengulangi maksiat yang sama. Yang tadinya mungkin dia adalah seorang yang suka main perempuan, tapi setelah pulang daripada haji hendaklah menghindari hal tersebut. Begitu juga orang yang suka mencuri atau bahkan hasil berangkat hajinya itu adalah hasil dari korupsi, hendaklah dia tidak mengulangi perbuatan yang sama itu. Jadi subhanallah, kalau kita lihat betapa banyak sudah masyarakat Indonesia ini yang berangkat haji. Nah, tentu kalau saja kerusakan itu masih terus berkembang, mungkin kita bisa mengatakan ini hajinya dipertanyakan, kan begitu. Betul, kan? Betul. Karena, ya, ya, nah, ya, karena kan seharusnya lebih baik daripada sebelum haji. Ya, saya juga ingin mencoba untuk melihat ayat ini dari perspektif yang lebih dalam lagi. Ya. Bahwa ada tiga yang dilarang Allah di sini. Rafas, fusuk, jidal. Kalau dari segi pengalaman empiris, bahwa ketiga-tiganya ini hal yang lekat dengan pelaksanaan ibadah haji itu. Betul. Rafas, kenapa tidak boleh? Sebab saya melihat bahwa berkumpulnya manusia dari berbagai jenis, dari berbagai ras, suku, ya di kota Mekah itu terkadang mendatangkan sebuah kegaguman oleh seorang pemuda terhadap seorang gadis yang dari misalnya dari Arab sendiri atau dari Pakistan, begitu cantiknya misalnya, sehingga dia muncul syahwatnya. Atau dia membawa istrinya, kemudian dia berhubungan suami istri di situ dalam musim haji, dalam masa ihram itu. Karena memang itu cobaan sangat lekat sekali. Lekat sekali. Tidak harus kepada rafas, rafas ini tidak mesti dalam bentuk hubungan suami yang intim, tapi bisa saja ya dia menjahili orang atau melancangkan tangannya untuk menjahili perempuan. Saya teringat sekali nih saat waktu di Saudi kan. Ini kebanyakan hujat dari wanita ya. Orang Indonesia terkenal dengan Siti Rahmahnya ini, Ustaz. Saya ini yang supaya kita tekankan bahwasannya rofas itu sendiri ya. Kalau di mahab cakap kita bilang orang Indonesia ini karena enggak pernah jumpa sama orang Arab, karena gitu ya. Terus orang Arabnya itu dia jahil tangannya, itu senang pula itu orang Indonesianya gitu. Nah, itu ini ditekankan bahwa saya itu termasuk rofas ya, Ustaz. Iya, ya? Itu yang perlu kita sikapi. Termasuk cara berpakaian. Walaupun disuruh memakai putih, tapi jangan sesekali pakaian yang tembus pandang, transparan. Ya, transparan ya. Ya, ini yang perlu, sangat perlu diperhatikan. Jadi boleh pakaian putih, Ustaz, iya boleh, tidak apa-apa, lebih bagus. Tapi jangan yang transparan. Kalau mungkin buat dua lapis. Dengan jilbab, walaupun bisa yang hitam gitu, kayak orang Yaman. Itu lebih bagus. Ya, jadi supaya tidak ada fitnah. Fitnah ya. Nah, kenapa tidak boleh ada fusuk? Saya melihat bahwasanya harta benda manusia pada saat ibadah haji ini kan kumpul semua. Iya, iya. Di tempat yang sempit dengan harta yang banyak begitu. Semua orang mengantungkan duit itu. Iya, iya. Semua orang bawa duit simpanan dan tambahan dari anak cucunya segala macamnya. Nah, ini duit ini bagaikan barang yang biasa saja di sana. Artinya dia tidak punya lemari khusus dalam kopernya. Nah, ini memang cobaan. Di tengah-tengah uang yang banyak di sebuah maktab, bisa enggak dia menjaga tangannya dari mencuri? Masya Allah. Wala jidal. Jidal ini namanya manusia. Kalau sudah rame, ditambah lagi dengan berbagai suku, bangsa, dan tabiat masing-masing, tersenggol saja belakang istrinya sikit atau belakang dia sikit, mungkin dia akan menampar, bertengkar, dan segala macam. Ini yang ketiga-tiga masalah ini sengaja ditekan oleh Allah supaya jangan muncul ke permukaan. Gitu. Nah, ini menarik juga. Menarik yang harus kita ini kan. Para pendengar RRI rahimakumullah, di sini sudah jelas dari beberapa pakar tentang masalah haji, Ustaz Hanafi dan Ustaz Ardiansyah. Bisa kita lihat bahwasannya ibadah haji ini ibadah yang sakral sekali, di mana yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan haji bukan hanya Ustaz mendapatkan label haji saja ya Ustaz ya, akan tetapi pulang daripada haji itu lebih baik kan. Betul. Gitu ya. Karena kita yakin haji kan, kadang ada orang bilang nih Ustaz, aku kok ibadah haji kok gini-gini aja, apa enggak sah ibadah haji? Menurut yang kita daripada literatur yang ada, ibadah haji yang pertama itu sah kan Ustaz ya. Nah, kan gitu. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan makna haji itu dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Para pendengar RRI rahimakumullah, kesempatan kali ini sangat berarti bagi kita dalam pembahasan ayat 197 ini, agar orang yang sudah melakukan ibadah haji, seharusnya dia dapat menjaga muru'ah, adab dan sopan santun di tengah masyarakat. Minimal dia dapat menjadikan cerminan bagi dia diri sendiri, kemudian dapat mengaplikasikan dan menjauhkan daripada perbuatan rafas, fusuk dan jidal. Moga dengan apa yang diharapkan, kebaikan itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka kita haruslah bersiap-siap dengan bakal kebaikan dan takwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hanya orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisinya. Akhirnya kami dari tim terjemah Safi'ar Al-Azhar pada kesempatan kali ini mengakhiri jumpa kita. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf apa ada kesalahan dan kekhilafan. Saya didampingin oleh pakar hujjah Ustaz Syekh Perdan Ustaz Ardiansah MA dengan Ustaz Hanafi Ismet, dan saya pribadi Muhammad Syafiar mengucapkan syukron jazilan ala husni mutaba'atikum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.